Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غفر الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an hafizani wa hafizakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil ashra." Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai di hari-hari tersebut, min hadhil ayam al-ashr, dari 10 hari ini, 10 hari-hari ini, yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan kita memasuki hari kedua. Kita sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Karena kalau penanggalan Hijriyah itu mulainya dari sejak tenggelamnya matahari. Tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai, khatifil azani Allahu wa iyyakum, dari hari-hari yang ada daripada hari-hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni di siang harinya. Siang harinya lebih utama. Bahkan daripada siang hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Masih lebih, maksudnya bagaimana jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah namun dilakukan selain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kata Rasulullah, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah pun apabila dilakukan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, 10 hari ini, tidak lebih afdal daripada amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Lebih Allah cintai, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, subhanallah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Kecuali kalau dia pergi berjihad dengan harta, dengan jiwanya, dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Yakni hartanya sudah ia keluarkan, raganya ia keluar, dan tidak kembali, dia meninggal syahid. Kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, hadhil ayyam, hari-hari ini merupakan hari yang memiliki keutamaan. Dibahasakan hari-hari ini adalah waktu yang mulia, syarafuz zaman, waktu yang mulia, waktu yang syaraf, yang dimana ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah, ketika waktu yang mulia, amalan saleh itu pahalanya dilipat gandakan dari waktu-waktu selainnya. Oleh karenanya, Oleh karena itu, kami menasihati diri kami pribadi dan kaum muslimin. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur masih bisa berjumpa dengan, masih diberi umur, masih diberi usia di hari-hari ini, bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Yang kedua, di antara bentuk syukur, kita benar-benar sungguh-sungguh memaksimalkan, mengoptimalkan, mengerahkan kemampuan kita untuk beribadah, beramal soleh di hari-hari ini. Umum, amal solehnya umum, masuk puasa, termasuk sedekah, termasuk menyambung silaturahim dengan niat karena Allah, dengan niat mencari keridhaan Allah, mencari pahala di sisi Allah. Menyambung silaturahim, menghubungi orang tua, menghubungi keluarga, termasuk juga menuntut ilmu, termasuk juga membaca Al-Quran. Para thalabah, para santri lebih semangat lagi baca Qurannya. Kalau biasanya hari-hari biasa berapa menit, hari-hari ini, 10 hari ini dilebihkan, ditambahkan, durasinya ditambah, mainnya dikurangi, eman-eman, sayang. Meskipun jamnya misalkan tetap 45 menit, waktu longgar lainnya itu dipangkas, digunakan untuk membaca Quran, untuk murojaah. Sayang kalau dilewatkan. Ikhatibillah azani Allah wa iyyakum. Punya kesempatan sedekah, sedekah. Membantu temannya, ada temannya yang kesulitan mungkin, tahu temannya belum dikirimi sama orang tuanya, antum masih punya lebih uang saku, uang jajan, dibantu. Dan amal soleh lainnya lebih utama daripada hari-hari yang lain, dibandingkan, sampai pun dibandingkan dengan jihad. Nah, belajarnya lebih semangat lagi bihadil ayam, ditambah lagi. Semoga dengan lebih semangat di 10 hari ini, berikutnya itu menjadi apa, pemompa, trigger untuk kelanjutan berikutnya. Tambah semangat lagi. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, doa ibadah, doa amal soleh, mohon kepada Allah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, ikhatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan insyaallah ta'ala membaca risalah Kutuf min U'tisalah ma wa mumayizatihim atau mumayizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal, sepenggal dari sifat salafuna salih dan keistimewaan manhaj mereka, keistimewaan jalan hidup mereka dalam hal, dalam permasalahan ilmu dan amal. Pada pertemuan yang telah lalu, kita masih pada poin al-inayah, mereka memiliki perhatian dalam membuat halaqah ilm. Di antara ilmu yang mereka pelajari, pada pertemuan kemarin kita sebutkan adalah ilmu hadis, ilmu tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain tidak bukan merupakan ajaran Islam itu sendiri. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata Al-Imamu Ahmad, as-sunnah tufassirul Qur'an, sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Pingin beragama Islam ya harus dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari hadis keutamanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhah fahafidhaha wa adaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan memberi cahaya wajah seseorang yang menghafal ucapanku, lalu dia sampaikan sebagaimana ia dengar. Pernah mendengar hadis, pernah menulis hadis, pernah membaca hadis, dihafalkan, kemudian ia sampaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Nadzarallahu mar'an," yakni semoga Allah mencerahkan wajahnya. Dan orang-orang yang mempelajari hadis fiqati fil azani Allahu wa iyyakum memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki syaraf sampai Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah Ahmad bin Ali bin Thabit rahimahullahu taala, beliau menulis satu risalah khusus Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan orang-orang yang menghafal hadis. Orang-orang yang menghafal hadis memiliki kemuliaan. Dan demikianlah ikhtifilah hazani Allah wa iyyakum yang dilakukan oleh para salaf kita. Rela berkorban, rela mengeluarkan harta untuk mencari meskipun satu hadis. Untuk mendengar meskipun satu hadis. Rela melakukan perjalanan selama satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama kita, para salaf kita dari kalangan sahabat, dari kalangan setelah mereka. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu warḍa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu warḍa melakukan safar selama satu bulan. Beliau beli unta dadaan, mendadak beli unta untuk mencari hadis yang sampai kepada beliau ada seorang sahabi yang mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau belum mendengarnya. Beliau belum mendengar secara langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jabir bin Abdullah, "Fabta'tu ba'iran," aku segera membeli unta. "Fashadattu 'alaihi rahli," aku pasang pelana unta itu. Kemudian beliau melakukan perjalanan selama satu bulan sampai mendatangi Syam. Beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah melakukan perjalanan ke Syam. Itu begitu jauh. Syria, Suria, Damaskus, sekitaran itu. Sangat jauh. Satu bulan perjalanan. Untuk mendapatkan satu hadis. Di antara ucapan beliau yang begitu berharga, beliau mengatakan, hadithun, sebuah hadis ketika bertemu dengan Abdullah bin Unais yang memiliki hadis tersebut, hadithun, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam asma'hu, atau hadithun, sami'tahu min Rasulillah alaihi salatu wasallam fil madhalim walam asma'hu, sebuah hadis kamu pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kedzaliman dan aku belum pernah mendengarnya. Fa khasyitu, kata beliau Jabir. Lihat bagaimana seorang sahabi mengetahui besarnya kadar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, besarnya kadar ilmu, besarnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu, aku khawatir, an amuta au tamuta qabla an asma'ahu, aku khawatir aku mati atau engkau mati terlebih dahulu sebelum aku mendengarnya. Padahal satu hadis ikhati bilazani Allahu ayyakum. Aku khawatir aku mati terlebih dahulu atau engkau mati terlebih dahulu sebelum aku dengar. Padahal cuma satu hadis. Melakukan perjalanan begitu jauh. Karena bisa jadi satu hadis ini yang akan menjadi penyelamat dia kehidupan dunia dan akhirat. Bisa jadi satu ilmu ini yang dia hafal, yang ia cari, ia dapatkan akan menjaga dia di sisa umurnya. Oleh karenanya harta enggak dibawa mati. Harta sekian lah direlakan. Beli unta, mendadak beli unta untuk mendapatkan satu hadis. Terlebih lagi katibilazani Allahu wa iyyakum, bagi para thalabah, antum sangat nikmat antum tinggal datang ke pondok meskipun banyak dari tempat yang jauh, dari yang tempat berbeda-beda, namun ilmunya terkumpul di satu tempat. Ya, ilmunya terkumpul di satu tempat. Antum tinggal ganti pelajaran, dapat hadis lagi, dapat ayat, dapat tafsir, ganti pelajaran, dapat ilmu lagi. Enggak perlu pergi kemana-mana untuk mendapatkan ilmu yang berbeda, sudah terkumpul di satu tempat. Sebuah kenikmatan, patut disyukuri. Wabillahi taufik. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, berikutnya di antara ilmu yang dipelajari, ilmu yang disampaikan, yang dikaji di halaqah ilmu salafuna salih, itu adalah ilmul faraid, ilmu tentang waris, ilmu waris. Beliau mengatakan ilmul faraid wa ma ashadda hajatal khalqi ilaihi. Di antara ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu faraid. Dan alhamdulillah di ma'at kita juga pelajari faraid ya. Ilmu waris pelajari ya. Alhamdulillah. Dan wa ma ashadda hajatal khalq, betapa butuhnya makhluk, betapa butuhnya manusia terhadap ilmu ini. Ilmu waris. Kenapa beliau mengatakan id bi fahmi hadzal ilmi tasilul huquq ila dawiha? Karena dengan memahami ilmu ini, hak itu akan sampai kepada sahibnya, kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada kezaliman. Karena syariat Allah Jalla wa'ala itu sidq dan adil, benar dan adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan sempurna kalimat Rabbmu sidqan, benar, jujur, ai fi khabarihi, dalam khabarnya, wa adla, dan adil, ai fi ahkamihi, yakni pada hukum-hukumnya. Sehingga apa-apa yang Allah tetapkan dalam ilmu waris, iqatifilazani Allah wa iyyakum, itu adalah pembagian yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil dari pembagiannya Allah Jalla wa'ala. Itu pembagian yang paling adil. Tidak boleh beranggapan dengan anggapan-anggapan, dengan persangkaan-persangkaan baik. Ah itu kurang, saya yang lebih berhak, harusnya saya sekian, karena saya merawat ini, karena saya merawat orang tua saya. Namun dia perempuan, perempuan ya tetap jatahnya satu, laki-laki tetap jatahnya dua. Dan Allah lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Sehingga dengan seperti ini khatibil azani Allah wa iyyakum, dengan mengetahui ilmu waris akan muncul kebaikan. Dan harus terima dengan hukum Allah, karena itulah seadil-adil hukum. Berikutnya kata beliau rahimahullah, ilmu siratin nabawiyah. Di antara ilmu yang dikaji, yang dipelajari, itu adalah ilmu sirah. Dikaji juga nggih. Di majelis ini dikaji juga nggih. Dikaji juga nggih. Ustaz Selamat. Nggih. Nah, ilmu sirah. Kenapa? Sirah, dalam sirah nabawi itu masya Allah ilmu yang sangat banyak. Dengan mempelajari sirah itu bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak. Wa ma fiha minal ibar, kata beliau rahimahullah, ilmu sirah nabawi dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Ketika kita mengkaji ilmu sirah, kita membaca sirah, kita mengkaji sirah nabawiyah, kita akan pelajari tentang tauhid. Akan kita pelajari tentang akidah. Akan kita pelajari tentang ahkam, hukum, fikih. Akan kita pelajari tentang akhlak, tentang adab, sabar, husnul khuluk, akhlak yang baik. Mempelajari tentang Al-Quran, asbabun nuzul. Mempelajari tentang hadis, tentang kandungan hadis, tentang asbabul wurud, sebab datangnya hadis, dan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. ketika kita mempelajari musirah, kita mempelajari membaca sirah nabawiyah, itu sangat lengkap pelajaran sirah itu. Ibrah yang bisa kita ambil sangat banyak. Bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu kita mendengar bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabar, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berakhlak, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beramal, itu akan menggugah jiwa. Nah, itu akan menggugah jiwa. Kesabaran beliau kita akan mengingat, oh iya Nabi alaihi salatu wasallam demikian-demikian, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia. Akramul khalq, makhluk yang paling mulia. Namun beliau disakiti demikian, beliau sabar, beliau bertahan, ila ghairi dzalik. Itu akan membuat kita, melatih kita, mengajari kita untuk bersabar. Dan hal-hal yang ini yang bisa kita dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah. Qala rahimahullah wa hakadha. Dan terus demikian, yudhafu ila hadhihi al-funun asy-syar'iyyah al-aham fal-muhim. Ditambahkan dari pelajaran-pelajaran yang tadi disebutkan, yang sudah kita sebutkan sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang paling penting, yang penting dan yang penting. Sudah belajar ini ditambah lagi, sudah belajar ini ditambah lagi. Katibilazani Allah wa iyyakum, karena ilmu itu tidak akan selesai apabila kita mencari ilmu sampai mati pun kita tidak akan mencapai, kita tidak akan menggapai seluruhnya. Dikatakan, engkau berikan untuk ilmu, tu'ti lil ilmi kullak, engkau memberikan seluruhnya, engkau kerahkan seluruhnya untuk mendapatkan ilmu, yu'tika ba'dah. Ilmu itu akan diberikan kepadamu itu sebagiannya. Engkau berusaha, engkau memberikan seluruh kemampuanmu, engkau berikan, ilmu itu akan diberikan kepadamu, engkau akan diberi ilmu itu sebagiannya saja. Padahal engkau sudah sepenuhnya sudah engkau berikan, engkau keluarkan. Tapi bukan berarti kemudian, lah kalau kayak gitu ya udah Ustaz, daripada kita memberi semuanya tapi kita cuma dapat sebagiannya, mending gak usah aja. Bukan kayak gitu. Itu maksudnya, sesungguh-sungguh apapun ketika engkau mengeluarkan itu, mengeluarkan seluruh kemampuanmu akan diberi sebagiannya. Apalagi kalau misalkan enggak berusaha, loh berusaha sepenuhnya aja cuman diberi sebagian, apalagi kalau enggak berusaha. Itulah ilmu. Hatta yantahiya ilal alim, sampai ilmu itu sampai kepada, berakhir kepada Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada zat yang maha berilmu. Wa dhalika bihasabil mustawa alladhi yatalaqqa ashabuhu al-ilma. Dan itu sesuai, disesuaikan dengan tingkatan yang dipelajari oleh pelajarnya. Disesuaikan tingkatan madrasah ibtidaiyah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tingkatan mutawasithah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tingkatan di atasnya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hingga apabila mereka sudah memiliki kemampuan, apabila santri para thalabatul ilmi itu sudah memiliki kemampuan sendiri, lahu malakah indahu malakah, memiliki kemampuan, maka dia nanti akan berenang di lautan ilmu yang sangat luas. Biarkan dia mendalami ilmu sendiri. Ketika dia ilmunya sudah matang, dan dia akan merasakan nikmatnya ilmu, luasnya ilmu. Dan dia akan menyadari ternyata dia tidak diberi ilmu kecuali qalila. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu itu kecuali sangat sedikit. Dan ini akan membuat seorang itu tawadhu. Oh iya, ternyata saya tuh masih bodoh. Ternyata yang saya hafal itu lebih banyak yang belum saya hafal daripada yang saya hafal. Ternyata yang belum saya ketahui itu masih lebih banyak daripada yang saya ketahui. Ini harusnya jadi cita-cita setiap penuntut ilmu. Tayyib. Qala rahimahullah. Hal berikutnya yang menjadi keistimewaan manhaj salafun salih. Qal, beliau berkata, arifku bil khalqi wal hilmu wal anah fi hududis syara'. Di antara keistimewaan manhaj mereka salafuna salih, arifku bil khalq, lemah lembut terhadap sesama, lemah lembut terhadap makhluk, terlebih lagi kepada manusia. Kepada hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan pada setiap perkara. Sampai pun disontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini adalah menyembelih. Dalam membunuh hewan pun harus berbuat ihsan. Jangan berbuat zalim. Ini terhadap hewan, terlebih lagi kepada manusia. Arifku, lemah lembut. Ini diantara keistimewaan mereka. Dan dicontohkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hilmu wal anah. Hilm, santun. Sabar. Murah hati. Hilm. Wal anah. Tenang. Tidak tergesa-gesa. Kata beliau rahimahullah, fi hududis syara', dalam batasan syariat. Karena memang ada kalanya, ada waktunya, ada masanya, ada keadaan, kondisi yang memang harus, misalkan ini rifq, lemah lembut, ada kalanya memang harus dikerasi. Ketika bersikap, menyikapi sesuatu, sebelumnya sudah ditempuh dengan rifq, dengan hilm, dengan anah, namun pada suatu kondisi itu bisa berubah. Bisa berubah. Kata beliau rahimahullah, wa ma dzalika illa li anna hadhihi sifatit thayyibah min sifati du'ati ila Allah. Dan tidaklah yang demikian itu, tidaklah sifat ini merupakan menjadi perangai mereka, menjadi sifat salafuna salih, menjadi sifat salaf kita, menjadi sifat ulama kita. Karena ini khatibil azani Allahu wa iyyakum merupakan sifat yang baik, min sifati ad-du'at ila Allah, yang merupakan sifat dai, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Orang-orang yang menyeru ke jalan Allah ya harus rifq, harus lemah lembut, harus hilm. Kalau misalkan seorang dai atos, atos nih, seorang dai tapi kok unuf, jafa, keras, ini saya para mad'unya pada lari. Dan rifq ini, hilm ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dibikin-bikin supaya mad'unya pada mendekat. Tidak, murni ikhlas karena Allah untuk memberi hidayah kepada makhluk. Dan itulah memang yang dijanjikan, agar termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allahu Jalla wa Ala. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidaklah memiliki, mendapatkan sifat-sifat itu kecuali orang-orang yang sabar. Wal muhsinin min ibadihi. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan, orang yang muhsin dari kalangan hamba-hamba Allah. Ja'at targhibu fi tahalli biha. Datang dalil-dalil khatibil azani Allahu wa iyyakum untuk berhias dengan akhlak-akhlak ini, lemah lembut, santun. Wa fil istidha'ati bi nuriha, berhias menerapkannya. Datang dalil-dalil, datang hasungan, ayatun karimatun muhkamatun wa ahadithu sahihatun marwiyah an Rasulillah alaihi salatu wassalam, baik dari ayat-ayat ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah jalla wa ala, min dzalika qauluhu ta'ala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudzil afwa, wahai Muhammad, maafkanlah. Khudzil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan, beliau menjelaskan ayat ini, Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ketika turun ayat ini Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa maksudnya ini wahai Jibril? Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa maksudnya ini? Kata malaikat Jibril, "Innallaha amaraka an ta'fuwa 'amman dzalamaka." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memaafkan orang yang menzalimimu. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memaafkan orang yang menzalimimu. Dan ini merupakan perkara yang berat ya khatibil azani Allah wa iyyakum. Kalau bagi kita, masya Allah, kita dizalimi, baik itu dengan lisan, dengan ucapan, terlebih lagi dengan atau dengan perbuatan dizalimi, untuk memaafkan, masya Allah, butuh jiwa yang besar, butuh kelapangan dada yang lebar. Innallaha amaraka an ta'fuwa 'amman dzalamaka. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memaafkan orang yang menzalimimu. Wa tu'ti man harramaka. Yang kedua, dan engkau beri, Allah memerintahkanmu untuk, atau tu'ti man harramaka, memberi orang yang mengharamkanmu, yakni orang lain berbuat tidak memberi, pelit gitu nggih. Engkau beri dia. Dia enggak memberimu, tapi engkau berilah dia, beri dia. Wa tasila man qata'aka, dan Allah memerintahkanmu untuk menyambung silaturahim orang yang memutus silaturahim denganmu. Dan ini masya Allah sebuah ujian, sebuah perintah yang masya Allah, kalau dengan apa namanya, dengan dibawa perasaan manusia, itu suatu perkara yang berat ya hati filazani Allah wa iyyakum. Maafkan orang yang menzalimi kita. Sudah dizalimi habis-habisan, entek gitu ya. Ya wis lah. Padahal mampu. Kalau enggak mampu mah itu karena ajis. Wis lah aku ora mampu, ya wis pasrah gitu nggih. Kalau enggak mampu, dia mampu. Cuman ya wis lah. Ada orang yang enggak memberimu, diperintahkan kamu beri dia. Meskipun dia tidak memberimu. Kalau kita mungkin, lah kaiwe pelit kok, ngopo gitu ya. Ngapain kita kasih-kasih dia, dia aja enggak pernah ngasih. Dan diperintahkan untuk menyambung silaturahim orang yang memutusnya darimu. Dia memutus tali silaturahim denganmu. Orang yang memutus tali silaturahim itu kan tidak melakukan kecuali karena mungkin ada permasalahan atau kebencian atau marah gitu ya. Dan untuk menyambung itu butuh, benar-benar butuh tekad yang kuat, butuh kesabaran, mungkin butuh mengalah selama dalam batasan syar'i. Dan itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang ringan. Allah Ta'ala alam bisawab. Samun isa tereh malam? Belum. Sudah masuk. Tayyib. Mungkin sampai sini dulu ya khatibil azani Allah wa iyakum. Masih ada dalil yang beliau bawakan dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait arifqu al-hilm wal anah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.